Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah maha pengasih penyayang kepada mukminin menjadikan waktu-waktu khusus, Allah jadikan waktu istimewa beda dengan hari-hari waktu yang lain. Allah jadikan itu sebagai musim khair, musim kebaikan, di mana Allah lipat gandakan pahala, dan Allah hapuskan seluruh dosa. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffirat lima bainahunna idza ijtanibatil kaba'ir. Salat lima waktu, Jumat ke Jumat berikutnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, kesemuanya di antara yang satu kepada yang lain menghapuskan dosa-dosa jika dosa besar ditinggalkan. Salat lima waktu dalam setiap hari, Jumat hingga Jumat berikutnya dalam putaran satu pekan, Ramadan hingga Ramadan berikutnya dalam putaran setiap tahun. Diperbanyak musim kebaikan itu untuk terhapusnya dosa-dosa seorang hamba, sehingga dia diharapkan lebih bersih, suci dari dosa dan maksiatnya. Rahmat Allah. Dalam setiap hari lima waktu salat, seorang mungkin setelah subuh berbuat ini itu, dengan salat duhur gugur dosa dia antara subuh dan duhur, begitu pula nanti antara duhur asar dan seterusnya setiap hari, bahkan Jumat hingga Jumat berikutnya setiap pekan, bahkan Ramadan hingga Ramadan berikutnya dalam setiap tahun. Dan ini mengundang kita untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut memasuki bulan mulia Ramadan. Mengingat apa yang dikatakan juga oleh Imam Amr Ibn Qais rahimahullah, "Tuba liman aslaha nafsahu qabl Ramadan." Bahagialah seorang hamba yang membenahi dirinya sebelum Ramadan. Berbenah diri dengan banyak bertobat, beristighfar, bertakwa kepada Allah, sehingga memasuki Ramadan dia dalam keadaan siap dan terbenahi sebelum memasuki Ramadan. Dan begitulah salaf rahimahumullahu ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sedikit murajaah mengingat fadilah dan keutamaan-keutamaan siam yang merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam agama kita. Rukun berarti itu bagian terpenting. Rukun berarti itu bagian terkuat dalam segala sesuatu. Maka rukun Islam ya, lima itu merupakan bagian terpenting dan terkuat dalam keislaman seseorang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian siam seperti diwajibkan atas umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Tujuan utamanya adalah takwa. Itu yang Allah inginkan dengan puasa, bukan yang lain. Jika memang dengan puasa ada manfaat yang lebih dari itu, pasti akan Allah sebutkan. Diwajibkan agar kalian, tujuannya agar takwa ini. Sebagian orang membahasnya ke arah materi, kesehatan, agar sehat. Kemudian itu yang dia kupas, manfaat puasa dalam kesehatan. Kesana kemari dia bicara panjang lebar. Yang Allah sebutkan dalam ayat, agar kalian bertakwa. Ketakwaan kepada Allah menjadikan tameng antara kamu dengan azab-Nya, dengan menjalankan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya. Di Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah sebutkan, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan yadkhulu minhu sha'imun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahad ghairuhum fa idza dakhalu ughliq fa lam yadkhul minhu ahad. Di jannah ada pintu yang namanya Rayyan, yang memasukinya hanya orang-orang yang puasa di hari kiamat kelak. Tidak satu pun selain mereka yang boleh masuk dari Rayyan ini. Begitu mereka semua masuk, ditutuplah kembali Rayyan, tidak satu pun selain sha'imin yang masuk. Di riwayat Ibnu Khuzaimah ada tambahan, fa idza dakhala ahaduhum ughliq. Selesai mereka masuk, ditutup pintu Rayyan. Man dakhala syarib, dan yang masuk dari Rayyan pasti dia akan minum. Wa man syariba lam yadhma abada. Dan barang siapa yang telah minum, dia tidak akan dahaga untuk selama-lamanya. Salah satu kenikmatan dari kenikmatan jannah. Masyaallah min fadlih. Demikian pula dari hadis Jabir di Musnad Ahmad, as-siyam junnah yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Puasa itu tameng, dengannya seorang hamba bertameng dari neraka. Layaknya tameng orang ketika perang, melindungi dia dari panah musuh, tombak atau pedangnya, dia aman di belakang tameng itu. Sama puasa pun, tameng bagi seorang hamba dari adab neraka, atau di lafaz lain junnah wa hisnun hasin minan nar. Selain tameng, puasa pula menjadi benteng yang kokoh bagi seorang hamba. Ya sama, orang kalau di dalam benteng aman, apalagi kokoh bentengnya, musuh gak bisa nembus, gak bisa masuk untuk menyakiti atau membunuhnya. Maka demikianlah siam sebagai tameng, benteng bagi seorang hamba dari murka Allah dan azab-Nya. Juga dalam hadis Mu'ad Ibnu Jabal, Rasulullah katakan padanya, ala adulluka ala abwabil khair, mau aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan. Ini pintu kebaikan, kalau kamu masuk dari pintu itu, kamu akan mendapati banyak kebaikan besar manfaatnya. Qultu bala ya Rasulullah, aku jawab, tentu, kata Muhammad. Qala siyamu junnah, Rasul katakan puasalah, karena itu tameng. Wa shadaqah tuthiul khathiyah kama yuthiul ma'un nar, dan banyak kalah kamu bersedekah, karena sedekah memadamkan dosa kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Demikian dalam riwayat Tirmidzi. Maka sangat dianjurkan siam karena keutamaannya, dan dia salah satu pintu-pintu kebaikan seperti yang Rasulullah katakan. Jika seorang hamba menjalaninya, ya berarti dia memasuki dan akan mendapati banyak kebaikan karenanya. Dari hadis Abdullah bin Umar juga radhiyallahu anhu, Rasulullah katakan, "As-siyam wal Qur'an yushaffa'an lil 'abdi yawm al-qiyamah." Puasa dan juga Qur'an akan menjadi syafaat bagi orang yang di hari kiamat datang menghadap Allah dan akan mengatakan, Rabbi mana'tuhu ta'ama wa syahwa fasyafi'ni bi, ya Allah, aku yang menghalangi dia untuk makan dan syahwatnya, kata puasa. Maka jadikan aku syafaat baginya. Quran pun datang menghadap Allah, Rabbi mana'tuhu nauma billayl fasyafi'ni fi, ya Allah, aku yang melindungi dia, mencegah dia tidur di malam hari. Bagaimana baca Quran? Fasyafi'ni fi, maka jadikan aku syafaat baginya. Qala fayusyafa'an, kata Rasul, maka diizinkan oleh Allah keduanya untuk menjadi syafaat bagi orangnya di waktu butuh-butuhnya orang syafaat, agar dia terselamatkan dari azab memberatkan timbangan kebaikan dia. Menunjukkan pula amalan kita tidak akan pernah meninggalkan kita, amalan soleh yang bisa biasa diamalkan seorang hamba tidak akan meninggalkan dia, bahkan di saat-saat krusial yaumul qiyamah di hadapan Allah datang amalan ini membela orangnya, meminta akan dijadikan syafaat baginya dan dikabulkan oleh Allah. Demikian dalam riwayat Imam Ahmad di musnadnya. Demikian pula apa yang diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu ketika meminta kepada Rasulullah SAW, murni bi amalin, ya Rasulullah ajarkan padaku amalan, perintahkan aku ngamalkan sesuatu. Amalan itu agung, istimewa, besar pahalanya, banyak keutamanya. Maka Rasul katakan padanya, alaika bisawm fa innahu la adla lahu, banyak-banyaklah kamu puasa, karena puasa tidak ada yang menandinginya. Jadi keutamaannya, pahalanya. Qultu, kata Abu Umamah, ya Rasulullah murni bi'amal, wahai Rasulullah ajarkan padaku amalan. Yani yang pertama mungkin beliau menganggap tapi puasa ibadah baik, amalan soleh, tapi aku ingin yang lebih dari itu. Mungkin di sana ada amalan yang lebih besar, lebih utama, lebih penting, amalan agung yang pahalanya begitu besar, paling dicintai oleh Allah. Makanya dia minta lagi ke Rasulullah. Untuk kedua kalinya Rasulullah katakan, alaika bisawm la adla lahu, banyak-banyak kamu puasa, karena enggak ada yang menandinginya. Qultu ya Rasulullah murni bi'amal. Untuk ketiga kalinya Abu Umamah menyampaikan, wahai Rasulullah ajarkan padaku amalan. Puasa ya sudah aku akan amalkan, tapi beliau menginginkan sesuatu yang lebih besar dari puasa. Puasa beliau anggap biasa, amalan yang mungkin dilakukan oleh banyak sahabat. Beliau ingin yang istimewa dan khusus, agung. Dan untuk ketiga kalinya Rasul katakan, alaika bisawm la mitsla lahu, banyak-banyak kamu puasa, karena tidak ada yang sama seperti puasa. Tidak ada amalan soleh yang menyamai puasa, tidak ada amalan ibadah yang menandingi puasa. Pahala dan keutamaannya dan begitu sangat dicintai oleh Allah. Sampai tiga kali puasa, puasa, puasa lah kamu. Itu yang Rasul wasiatkan kepada para sahabatnya, tentunya umat masuk di situ. Atau di lafaz lain lebih jelas kata Abu Umamah, murni bi amr yanfa'ni Allahu bihi, aku minta padamu amalan yang bermanfaat bagiku di dunia, terlebih di akhirat kelak. Amalan apa itu paling bermanfaat bagiku? Dan itu yang Rasul katakan, puasalah. Tiga kali, puasalah, puasalah. Apalagi konteksnya jelas, Abu Umamah minta bimbingan, meminta kepada Rasulullah SAW amalan yang itu berguna baginya, agung, amalan besar, pahalanya banyak, bermanfaat baginya dunia dan akhirat. Jika ada yang lebih dari puasa, pasti itu yang Rasul sampaikan padanya. Dan yang Rasul sampaikan, puasalah, puasalah, puasalah. Tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang sama dengannya. Dan memang masing-masing dari rukun Islam ini punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lain, keutamaan besar dan manfaatnya. Juga di Bukhari Muslim dari Abu Sa'id, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifa." Seorang hamba yang puasa sehari di jalan Allah, maka Allah jauhkan dia dari neraka, Allah jauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 musim perjalanan, 70 tahun perjalanan. Di hadis Abu Darda di Tabrani, "Ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas samai wal ardh." Sehari dia puasa fisabilillah, Allah jadikan parit memisahkan dia dari neraka sejauh seperti antara langit dan bumi. Ini betul-betul puasa itu menjauhkan, menyelamatkan dia dari neraka karena puasanya. Sehari, kayak kalau sebulan, sehari aja seperti itu. Dan yang Rasul katakan di jalan Allah sehari dia puasa, ada yang menafsirkan bagian ulama itu maksudnya dalam peperangan, yang di saat perang bisa dirilah dia puasa sehari, itu keutamaannya. Sebagian ulama lain menafsirkan secara umum, fisabilillah yakni keikhlasannya. Dia puasa sehari ikhlas karena Allah, itu keutamaannya. Di hadis Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah katakan, "Innal lis-sha'im 'inda fitrihi la da'watun ma turab." Bagi orang yang puasa, saat dia berbuka ada doa yang tidak akan Allah tolak, pasti Allah kabulkan. Allah dengar saat dia berbuka. Maka Abdullah bin Amr yang meriwayatkan hadis, tentu perawi paling tahu riwayat yang dia bawakan, dia yang meriwayatkan. Abdullah bin Amr kalau berbuka diketahui terbiasa mengucapkan doa ini, "Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirli dzunubi." Ya Allah, aku memohon padamu dengan rahmatmu yang luas mencakup segala sesuatu, agar engkau mengampuni aku dari semua dosa-dosaku. Itu yang dibaca Abdullah bin Amr saat berbuka. "Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirli dzunubi." Doa yang tidak akan Allah tolak di saat dia berbuka. Di Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban, lafaz yang beliau riwayatkan, "Wassa'im hatta yuftir." Ada tiga orang yang tidak akan Allah tolak doa mereka: imam yang adil, orang yang terzalimi, dan yang puasa saat dia berbuka. Saat berbuka, lafaz ini, saat dia berbuka, dilihatkan juga oleh Bazzar, ini dilemahkan oleh beberapa a'immah. Yang lebih benar riwayat Imam Ahmad dan juga Tirmidzi, "Wassa'im hatta yuftir." Lafaz hina yuftir dilemahkan. Yang benar hatta yuftir. Bedanya begini. Kalau lafaz hina yuftir saat dia berbuka berarti dibatasi waktu dikabulkan doa dia ya saat dia berbuka itu aja. Kan pendek sekali waktunya. Saat berbuka maghrib itu. Yang lebih benar lafaz Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah, Ibnu Majah hatta yuftir sampai dia berbuka. Artinya panjang. Waktu dikabulkannya doa dia panjang sampai berbuka. Mulai dia puasa subuh sampai berbuka. Itu waktu doa dia tidak akan ditolak oleh Allah. Karena dia sedang puasa dan memang itu keutamaan puasa. Nah, kalau saat berbuka ya pendek sekali. Sudah lewat waktu puasa dia yang begitu panjang setengah hari. Padahal waktu dia puasa itu yang keutamanya begitu besar sudah terjadi. Maka waktu dikabulkannya doa itu panjang sampai dia berbuka. Selama puasa itu doanya tidak akan Allah tolak dan Allah kabulkan. Itu beberapa cuplikan sedikit tentang keutamaan fadilah puasa yang ada di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa pula di hadis Abu Hurairah Rasulullah SAW menyebutkan kepada umatnya Bukhari Muslim, kullu amali ibni Adam lahu al-hasanah bi'ashri amthaliha ila sab'imi'ati dhi'f. Setiap amalan ibnu Adam untuknya sendiri satu kebaikan Allah gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Lalu Allah katakan illa siyam, kecuali puasa. Berarti jelas pengecualian puasa dari seluruh amalan ibnu Adam, semua amalan ibnu Adam dari sisi pelipat gandaannya. Semua amalan dia satu kebaikan, amalan apapun itu Allah gandakan 10 kali lipat sampai 700. Puasa tidak. Tidak digandakan 10 kali, tidak 700 kali. Tapi digandakan berkali-kali-kali-kali lipat. Hanya Allah yang tahu. Hanya Dia yang diperkecualikan. Karena puasa ibadah kesabaran. Semua kesabaran ada di puasa. Sabar menjalankan perintah Allah, karena itu perintah suruh puasa. Sabar meninggalkan larangan Allah, karena dilarang makan, minum, jima. Puasa pula sabar mendapati takdir yang pahit. Karena saat puasa dia lapar, dan itu takdir, haus, dan menahan syahwatnya. Sementara yang sabar, Allah janjikan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar Allah sempurnakan untuknya pahalanya tanpa hitungan. Tidak dihitung oleh Allah, tidak dibatasi 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Dan seorang hamba akan bangga baru tahu puasanya begitu besar pahalanya nanti di yaumul qiyamah. Makanya di hadis Rasul katakan dia bangga dan senang saat berjumpa dengan Rabb-nya. Puasanya begitu besar pahalanya. Di lafaz lain, hadis yang sama, Rasulullah katakan kullu amali ibni Adam lahu kafar. Setiap amalan Bani Adam semua Allah jadikan baginya sebagai kafaroh. Kafaroh itu bayaran, tebusan. Apa yang ditebus? Dosa-dosa dia, orang lain. Seperti hadis Muflis, antum tahu kan? Na'udzubillah datang di hari kiamat, dia bawa pahala sholat, pahala zikir, baca Quran, sedekah dan pahala banyak yang lain. Tapi juga dia datang mencela fulan, dibai fulan, dusta ini, ngambil harta orang, hak orang lain. Maka diambil pahala-pahala dia tadi. Pahala sholatnya ditebuskan untuk fulan yang pernah dia dibai, diambil pahala sedekahnya untuk fulan yang dia tipu, diambil pahala ininya, semua amalan dia dijadikan tebusan dulu. Allah katakan kecuali puasa, tidak Allah izinkan untuk dijadikan bayaran dari tebusan. Khusus puasa Allah sendiri yang mengambilnya, Allah sendiri yang memilikinya. Itu untukmu murni. Allah enggak ridho untuk dijadikan tebusan membayar kesalahan-kesalahan si hamba. Itu pengecualiannya. Sehingga ya di dua-duanya dari lafaz hadis, kecuali puasa tidak digandakan 10 sampai 700, kecuali puasa pula dia tidak dijadikan sebagai kafarah. Kemudian Allah katakan fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Puasa itu untukku artinya itu murni untuk Allah. Kenapa? Satu, puasa amalan yang dia hanya meninggalkan kebutuhan manusia. Puasa itu kan bukan perbuatan, gak ada yang kamu lakukan saat puasa. Puasa itu meninggalkan, meninggalkan makan, minum, syahwat ke istri. Padahal itu semula tabiat dan kebutuhan setiap manusia. Dia tinggalkan dalam waktu yang cukup panjang. Gak ada ibadah yang menyamai itu. Dari subuh sampai maghrib. Ada mirip, tapi waktunya pendek sekali, sebentar sekali. Umroh atau haji kan juga meninggalkan. Saat kamu ihram menjalani manasik, kan gak boleh pakai wewangian, gak boleh ngambil rambut, gak boleh motong kuku, gak boleh hubungan suami istri sama. Tapi kan pendek waktunya, cuma sebatas saat kamu tawaf, sa'i, cukur rambut, selesai. Paling itu semua 1 jam, 1 jam setengah maksimal, selesai. Nah, itu halal juga semua tadi. Nah ini panjang sekali. Kalau bukan karena Allah, gak akan itu ditinggalkan manusia. Itu kebutuhan primer dia, makan, minum, dan syahwat dalam tempo yang cukup lama. Makanya kata Allah itu untukku, murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua itu untukku, bahwa keikhlasan sangat kuat dalam puasa. Bahkan sebagian ulama tafsirkan dia puasa amalan yang tidak bisa dicatat oleh malaikat, nggak bisa diketahui oleh malaikat. Atau sebagian ulama seperti Imam Ahmad mengatakan tidak bisa kemasukan riya, nggak seperti amalan lain. Amalan lain orang bisa riya kan, bisa dia jadikan batu tunggangan untuk kepentingan pribadinya, dia riya sholatnya, dia khusyuk-khusyukan karena kelihatan bacaan Qurannya, karena terdengar. Atau ketika dia bagi-bagi zakat, sedekah misalnya, semuanya kelihatan, sehingga bisa riya orang dengannya. Tapi puasa gak bisa, gak bisa kamu pamerkan ke orang. Apa yang kamu pamerkan? Nih, aku sedang puasa. Apa yang terlihat? Gak ada. Kalau sholat kan kelihatan, oh, masya Allah, khusyuk orang ini sholatnya. Nah, kalau puasa, apa yang mau kamu pamerkan? Gak ada. Karena puasa bukan melakukan sesuatu tadi. Puasa itu meninggalkan sesuatu. Meninggalkan sesuatu gak bisa dilihat oleh orang. Makanya kata Imam Ahmad, tidak bisa kemasukan riya. Makanya Allah bilang itu untukku murni. Karena enggak akan ada riya di situ. Kuat sekali keikhlasan padanya. Itu juga keutamaan besar dari puasa. Lalu Rasulullah katakan, Allah kembali mengatakan dalam hadis qudsi, dia tinggalkan syahwatnya, makan dan minumnya karena aku. Artinya puasa ini ibadah yang dengannya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan semua itu. Perhatikan kata-kata mendekatkan diri. Jadi puasa tidak hanya meninggalkan makan minum dan syahwat, tidak hanya meninggalkan makan minum dan syahwat, tapi bertakarrub, ini yang lebih penting. Kita mendekatkan diri kepada Allah, kita ta'abbud, beribadah dengan tidak makan. Yakini itu dan ingat itu, kamu sedang ibadah, kamu sedang mendekatkan diri kepada Allah dengan tidak minum, dengan menjauhi istri atau istri menjauhi suami saat puasa. Kamu ibadah dengan itu. Nilai ini yang harus diingat selalu saat menjalani siam. Sadarlah kamu sedang ibadah dengan meninggalkan semua itu. Yang ketiga itu untukku, karena dengan puasa terjaga seorang hamba itu dari kesombongan dan kecongkaan. Karena kalau terus-menerus dia kenyang, banyak minum dan syahwat dengan istrinya, orang cenderung sombong, lupa akhiratnya, lalai dari Allah SWT. Makanya dengan di stop dengan puasa, terselamatkan dari sifat-sifat itu. Puasa pula kata Allah untukku, karena membuat kalbunya lebih khusyuk, lebih mudah banyak berzikir kepada Allah dengan dia menahan lapar, dahaga. Selain daripada itu, puasa pula mengingatkan seorang hamba arti dari kenikmatan. mengingatkan arti dari kenikmatan sehingga dia lebih banyak bersyukur kepada Allah, terutama yang kaya, yang berkecukupan. Kamu merasakan seperti ini rasanya orang lapar, haus. Saudaramu banyak yang sehari-hari walaupun dianggap puasa tapi sulit dapat makan. Begini rasanya. Sehingga kamu tahu arti kenikmatan yang Allah berikan padamu, kamu bersyukur kepadanya, mengingatkan kamu kepada orang lain yang membutuhkan, sehingga terdorong juga kamu untuk berbagi, bersedekah kepada yang lain. Puasa pula dengan dia tidak makan minum menyempitkan pembuluh darah dalam tubuh. Sementara Rasulullah katakan asyaitan yajri ala ibni adam majrad dam. Syaitan itu ngalir pada jasadmu bersama dengan peredaran darah dalam tubuh. Nah, semua tubuh ada darahnya, ngalir terus. Makanya syaitan tahu kejiwaan orang. Fulan sedang begini, fulana sedang begitu. Tahu dia kapan akan menguasai orang ini sehingga kesurupan, na'udzubillah min dzalik. Ala kulli hal, dengan dia puasa, ya ma'ruf orang puasa karena enggak ada asupan yang dia masukkan, sehingga berkurang peredaran darah itu, menyempit, membuat syaitan pun tidak leluasa untuk menguasai dirinya, menggoda dan membisikkan bisikan-bisikan dan was-wasnya. Apalagi Allah belenggu para syaitan yang jahat selama Ramadan. Itu beberapa arti yang Allah katakan itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Dia tinggalkan makan minumnya dan syahwatnya karena aku. Ini isyarat bahwa kalau yang halal saja dia tinggalkan karena Allah, pada semula asalnya kan halal makan minum, syahwat ke istri, karena Allah dia tinggalkan. Maka terlebih-lebih yang memang itu dari asal haram, di luar puasa pun haram maksiat-maksiat, ya lebih harus dia tinggalkan. Sungguh tidak etis yang semula halal dia tinggalkan saat puasa, tapi yang dari awal itu haram malah dia lakukan. Hanya kata Aisyah, hati-hati kamu kalau kamu merusak puasamu, terkoyak, hancur puasamu sementara kamu tidak menyadari, yaitu karena ghibah. Karena ghibah kamu puasa, lalu kamu bicarakan orang lain, fulan begini, fulana begitu, kamu merusak puasamu. Makanya Allah katakan dia tinggalkan makan minumnya, syahwatnya, karena aku. Walisa'imi farhatan, farha inda fitri wa farha inda liqa'i rabbih. Yang puasa akan bangga, senang saat dia berbuka dan saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang puasa lebih Allah senangi, lebih wangi dari minyak kasturi, karena itu keluar dari efek ibadah. Lambungnya kosong, dia puasa. Beda dengan ukuran manusia. Bagi kita mungkin bau mulutnya, tapi Allah melihat itu karena ibadahnya. Makanya seperti orang syahid di peperangan, di hari kiamat ya, tetap luka itu ada padanya, berdarah, warna-warna darah, tapi wanginya kata Rasul lebih wangi dari misik minyak kasturi yang sangat wangi. Karena sama ini pun efek ibadah, ya, karena dia berjihad. Fisabilillah terluka berdarah. Ya Allah nilai ibadahnya, ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis pula perlu kita ketahui bahwa orang yang puasa sangat dianjurkan untuk memperbanyak dua amalan. Semua amal ibadah tentunya dianjurkan semua, tapi dua ini lebih ditekankan. Maka perbanyak lebih dari yang lain. Dan begitu sunnah ajarkan. Yang pertama adalah derma, memberi, berbagi apapun yang bisa kamu berikan, harta, pakaian, makanan atau yang lain. Kata Ibnu Abbas di Bukhari Muslim, karena Rasulullah ajwadan nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Rasulullah orang paling derma, tapi paling dermanya beliau saat Ramadan. Saat berjumpa dengan Jibril, lebih derma dari angin yang bertiup. Maknanya ditafsirkan, kalau sudah Ramadan, tidaklah beliau diminta sesuatu kecuali pasti beliau beri. Pasti beliau beri. Maka berbagi, bersedekah, amalan yang sangat ditekankan selama dia menjalani siam. Dan setiap hari Allah turunkan malaikat harus, yang satu mendoakan Allahumma ija'al kulli munfiqin khalafa, ya Allah jadikan ganti yang lebih baik dari orang yang berinfak di hari ini, wa ati mumsikan talafa, dan berikan bagi yang bakhil yang pelit kerusakan atau kehancuran pada harta bendanya. Dan di Ramadan khusus malaikat menyeru, ada penyeru yang mengatakan ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syar aqsir, wahai orang yang hendak berbuat baik maju, majulah, yang dilakukan semangatlah, dan orang yang hendak melakukan kejelekan tahan, tinggalkan kejelekan itu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku suka, aku menyenangi sedekah selama bulan Ramadan. Kenapa? Karena beberapa alasan. Yang pertama, orang banyak tersibukkan karena puasanya. Dia ingin mendekatkan diri kepada Allah setahun sekali. Banyak ibadah mungkin di masjid, baca Quran atau zikir. Maka berkurang waktunya untuk kerja, sehingga berkurang pemasukannya. Nah itu di cover dengan saudara-saudaranya yang berinfak kepadanya. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, orang puasa lemas. Wajar karena dia puasa. Ya karena lemah, kekuatannya banyak berkurang. Untuk bekerja juga ya banyak berkurang. Si petani enggak sesemangat orang yang enggak puasa, tentunya tenaganya atau pekerja yang lain. Maka dikhawatirkan berkurang penghasilannya, maka itu juga ditutupi dengan sedekah dan bantuan muhsinin, saudara-saudara yang punya kemampuan. Yang ketiga, dengan bersedekah kamu memberi kekuatan kepada orang tersebut untuk ibadah dan melanjutkan puasanya. Kan terutama itu makanan takjil atau iftar atau semisalnya, kan dia jadi kuat karena makanan yang kamu berikan. Makanya kata Aisyah, setiap kali dia berbuat kebaikan apapun ngalir pahalanya ke kamu, selama kekuatan itu berasal dari makanan yang kamu beri. Ini sekarang misalnya mau maghrib, kamu sediakan nasi campur atau apa takjil, dia makan. Dengan makan itu dia kuat. Makanan yang kamu beri, jadi kuatkan dia. Begitu kuat dia sholat, dia zikir, dia baca Quran, dia ibadah ini itu. Apapun ibadah yang dia lakukan, tenaga dia dapat dari makanan yang kamu beri. Maka mengalir terus pahala ibadah dia itu kepadamu juga. Ya besar pahala yang kamu dapati. Yang kelima, puasa seperti tadi, tameng dari neraka. Sedekah seperti yang Rasul katakan, menghapus dosa, memadamkan dosa. Maka mirip, ini tameng, yang ini memadamkan dosa. Kalau dua-duanya diamalkan, lebih besar harapan dosa-dosa kita lebih banyak tergugurkan. Ini kekuatan untuk menggugurkan dosa, untuk menghapus dosa lebih besar. Dan itu yang kita harapkan, lebih banyak dosa-dosa kita yang akan terhapus. Ya karena puasa, ya karena infak atau sedekah yang kita keluarkan. Selain daripada itu, waktu istimewa tadi, musim kebaikan. Ditirmidzi dari hadis Anas, afdhalus shadaqah shadaqatu Ramadan. Sedekah paling afdol, sedekah di bulan Ramadan. Beda dengan sedekah di bulan-bulan lain, pahalanya jauh lebih besar. Makanya sayang kalau tidak dimanfaatkan untuk banyak-banyak bersedekah. Itu sedekah paling afdol, itu sedekah paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah bersedekah. Banyak-banyaklah berbagi dan memberi kepada saudara-saudaramu. Itu kenapa dianjurkan untuk banyak derma, bersedekah atau memberi apa yang kamu punya kepada orang lain. Kalau ini yang pertama misalnya ditekankan, yang kedua adalah memperbanyak, atau sebelum itu sedekah juga membantu untuk menambal kekurangan-kekurangan kita dalam puasa. Ada saja kekurangannya. Subhanallah. Ya kita puasa kadang masih melakukan ini itu, masih terpreset di sana, terpreset di situ. Itu mengurangi puasa kita. Nah, dengan sedekah kekurangan-kekurangan itu, lubang-lubang itu tertambal. Akan diharapkan menjadi tambal sehingga menyempurnakan kembali puasa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memperbanyak tilawatul Quran. Rasulullah SAW kalau sudah di bulan Ramadan, beliau ditemui oleh Jibril di setiap malam, bermudharasah Quran dengannya. Rasul baca, didengar oleh Jibril alaihi salam. Maka disunahkan untuk memperbanyak bacaan Quran. Dan Ramadan memang bulan Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan padanya Quran secara utuh 30 juz ke Baitul Ma'mur yang ada di langit dunia. Maka disunahkan bagi orang yang puasa untuk memperbanyak bacaan Quran. Sibukkan hari-harimu untuk memperbanyak tilawatul Quran. Dan itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Itu pula yang dilakukan para sahabat dan salaf rahimahumullah. Bahkan sebagian ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri atau Abdul Razzaq, kalau sudah masuk di Ramadan beliau tinggalkan ibadah-ibadah lain yang biasa beliau lakukan, beliau lebih fokus ke bacaan Quran. Yang lain-lain yang sunnah maksudnya, yang biasa dilakukan mungkin ini mungkin itu, lebih beliau gunakan untuk banyak-banyak baca Quran. Aisyah sendiri, Ummul Mukminin, terbiasa kalau Ramadan beliau baca Quran selesai subuh sampai matahari terbit, baru kemudian beliau istirahat. Dan banyak a'immah yang semacam itu, diriwayatkan mereka khatam dalam satu bulan sekian kali khatam Quran, ada yang 5 kali, ada yang 10 kali dalam satu bulan. Dan ada yang betul-betul digunakan untuk memperbanyak bacaan Quran. Imam Syafi'i sendiri disebutkan khatam 60 kali dalam satu bulan, 60 khatam Quran. Maka kita berteladan kepada mereka. Ya, kesempatan bagi yang mungkin kurang bacaannya, kurang dalam tajwid, makhraj, huruf, ya belajarlah. Karena bulan-bulan mulia, bulan Quran, di situ Allah turunkan Quran. Yang punya anak jangan gengsi, jangan malu untuk belajar kepada anakmu. Kamu yang biayai di pondok-pondok, di ma'had-ma'had, mungkin libur selama Ramadan, kamu sebagai bapaknya belajar ke dia. Duduk kan, nah, duduk sini, ajari bapakmu baca Quran yang benar, tajwidnya, makhraj hurufnya. Nah, jangan malu, rugi. Anakmu belajar masya Allah selama itu di ma'had, ngerti tajwid, paham hukum-hukum kaidah, tahsin, wal mahir bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah, mahir dalam bacaan Quran bersama barisan para malaikat yang mulia. Ala kulli hal, intinya perbanyaklah bacaan Quran. Dua ini, perbanyak sedekah, perbanyak bacaan Quran seperti tadi. Bahkan yang lain-lain ditinggalkan, ibadah-ibadah sunnah yang lain biasa kamu lakukan di luar Ramadan bisa kamu tinggalkan selama Ramadan untuk kamu lebih fokus, lebih konsentrasi memperbanyak tilawatul Quran. Bahkan sebagian imam meninggalkan majelis. Ini biasanya dia buka majelis mengajarkan ilmu, selama Ramadan dia tinggalkan banyak baca Quran. Karena keutamaannya begitu besar. Dan dia cuma sekali setahun, itu pun cuma 30 hari, 29 hari, waktu yang gak banyak. Kesempatan emas Allah jadikan musim kebaikan digandakan padanya pahala, dihapuskan padanya dosa-dosa. Maka seperti yang dinasihatkan oleh Anas atau Abu Sa'id Salaf, menasihatkan la taj'al yauma fitrik wa yauma saumika sawaa, jangan kamu jadikan sama antara hari kamu puasa dengan hari kamu tidak puasa. Fa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yashab wala yajhal, maka kalau kamu puasa jangan teriak-teriak, kata beliau, jangan kamu berbuat kejahilan. Ini mungkin kalau di luar puasa, di luar Ramadan terlebih, ya mungkin masih ada hal-hal yang semacam itu dari diri kita. Tapi karena ini waktu istimewa, jangan samakan. Jangan sampai orang melihat ini fulan di Ramadan, di luar Ramadan gak ada bedanya, sama. Seperti itu kamu di luar Ramadan, seperti itu kamu ketika masuk Ramadan. Jangan. Istimewakan. Istimewakan Ramadan. Dalam riwayat disebutkan fa'arullaha min anfusikum khaira, tunjukkan kepada Allah kebaikan itu pada dirimu. Tunjukkan kepada Allah kebaikan dari dirimu. Maknanya kata Syekh bin Baz, tunjukkan kepada Allah kalau kamu hamba yang semangat bersungguh-sungguh dalam kebaikan, dalam ketaatan. Sholatmu harus lebih semangat dibanding di luar Ramadan. Begitu pula yang lain, dalam ketaatan apapun tunjukkan kepada Allah kalau kamu itu semangat dan haus pahala, betul-betul menginginkan keutamaannya di sisi Allah. Begitu pula dalam meninggalkan maksiat, dalam menjauhi larangan-larangan Allah, tunjukkan kepada Allah kalau kamu hamba yang sangat taat, menjauh dari segala maksiat dan larangan-larangannya, sehingga Allah akan semakin cinta kepadamu, semakin ridho kepadamu. Yang itu tujuan hidup. Tujuan hidup dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Karena kalau kitanya yang ngaku, itu mudah, semua orang bisa. Aku cinta sama Allah, aku meridhoi Allah, itu pengakuanmu. Tapi yang penting intinya bagaimana kamu dicintai Allah, itu yang gak semua orang bisa dapati. Bukan dia mencintai Allah, Allah mencintai dia. Dan amalan-amalan tadi yang tersebutkan, salah satu pintu kebaikan seperti Rasul katakan, amalan yang dengannya seorang hamba akan dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin ringkas yang bisa kita sampaikan sebagai bahan evaluasi, murojaah pada diri, persiapkan segala sesuatunya menyambut Ramadan dan benahi diri kita seperti kata Amr bin Qais, sebelum memasuki Ramadan banyaklah bertakwa, beristighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil